Asnar iki sing ngendi rek? Sing klambi putih iki ya. Ah, tak delok tak sawang-sawang kaya to mingse teko adoan. Ngasor nguantreke kaya to mingse Mas Nardi iki ngawur ae. Belum tau. Seje kalau sana to mingse iki Arman Maulana. Oke. Via Valen Aris Sera. Coba Sera mana yang di sana tangannya diangkat semuanya dong. Woo. Matur thank you. Hey pujaan hati, apa kabarmu? Ku harap kau baik-baik saja. Pujaan hati, andai kau tahu ku sangat mencintai dirimu. Hai pujaan hati, setiap malam aku berdoa kepada sang juga, berharap cintaku jadi kenyataan agar ku tenang meniti kehidupan. Hai pujaan hati, pujaan hati, coba pujaan hati sudah bareng sama Sarah.